Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, syukur la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Kita lanjutkan bait kita dari kitab Al-Urjuzah. Terakhir kita ambil dari bait Matan Al-Urjuzah, yaitu pada bait yang ke-15 terkait pernikahan Nabi alaihissalatu wassalam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka bait yang berikutnya, qala rahimahullah, wa ulduhu minha khala Ibrahim. Bait yang ke-16, wa ulduhu minha khala Ibrahim, fal awwalul qasim haza at-takrim. Wulduhu minha khala Ibrahim. Semua anak beliau dari Khadijah. Minha, yakni dari Khadijah. Semua anak. Anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dari istri beliau yang bernama Khadijah. Khala Ibrahim, kecuali Ibrahim. Dari Maryah Al-Qibtiyah, budak hamba sahaya yang diberikan, yang dihadiahkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi semua anak-anak Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah hasil dari Khadijah, istri beliau yang bernama Khadijah. Fal awwalul qasimu hazat takrim. Anak pertama Nabi alaihi salatu wassalam bernama Qasim. Al-Qasim, anak pertamanya adalah Al-Qasim, hazat takrim, yang telah mengumpulkan banyak kemuliaan. Nah, di sini penulis Al-Mu'allif rahimahullah, beliau menyebutkan tentang keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, atau anak-anak Nabi alaihi salatu wassalam. Wa wulduhu, kata beliau, wa wulduhu, anak-anak beliau mencakup laki-laki dan perempuan. Al-walad, kata walad dalam bahasa Arab, asalnya itu digunakan untuk al-dhakar wal-untha, mencakup laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, yusikumullahu fi awladikum. Allah memberikan wasiat untuk kalian terkait awladikum, anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayayin. Kemudian Allah merinci anak-anak di sini yang dimaksud laki-laki dan perempuan. Maka al-walad, kata walad itu dalam bahasa Arab diitlakkan pada anak laki-laki dan perempuan. Maka semua anak beliau itu dilahirkan dari Khadijah. Ini sepakat para ulama bahwa seluruh anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dari istri beliau yang bernama Khadijah. Kecualikan Ibrahim. Sabun Ibrahim, maka dia dilahirkan di Madinah di tahun ke-8 Hijriah dan meninggal di tahun 10 Hijriah. Dan umur Ibrahim saat itu 18 bulan. Terkait Ibrahim, maka Ibrahim putra Nabi alaihissalatu wassalam, maka beliau dilahirkan di Madinah tahun ke-8 Hijriah dan meninggal di tahun ke-10, di awal-awal tahun 10. Dan umurnya di saat itu Ibrahim 18 bulan. Fal awwalul qasimu hazat takrim. Kita lanjutkan. Anak pertama. Anak pertama Rasulullah SAW adalah Al-Qasim. Namanya Al-Qasim. Itulah anak pertama Nabi SAW. Oleh karena itulah Nabi SAW dikunyahi dengan Abul Qasim. Karena putra beliau yang pertama adalah Al-Qasim. Dan Qasim, Al-Qasim dilahirkan di Makkah sebelum masa kenabian beliau. Sebelum diangkatnya Nabi kita menjadi seorang Rasul. Beliau meninggal di Makkah dan umurnya mencapai 2 tahun. Al-Qasim dilahirkan di Makkah sebelum kenabian Rasulullah SAW dan meninggal juga di Makkah di usianya yang masih 2 tahun. Kemudian bait yang berikutnya, hazat takrim yang artinya memiliki kemuliaan. Nabi Al-Qasim, yang pujian di sini al-muallif, penulis di sini memberikan pujian terhadap Al-Qasim. Maka anak pertamanya adalah Al-Qasim yang mengumpulkan kemuliaan. Kemudian bait yang berikutnya, bait yang ke-17, qala wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah فَأُمُّ كُلْثُومٍ لَهُنَّ خَاتِمَةٌ وَزَيْنَبٌ رُقَيَّةٌ وَفَاطِمَةٌ فَأُمُّ كُلْثُومٍ لَهُنَّ خَاتِمَةٌ. Selanjutnya, anak Nabi SAW yang berikutnya adalah Ruqayyah, Zainab. Selanjutnya adalah Zainab, kemudian Ruqayyah dan Fatimah. Kemudian Ummu Kulthum sebagai putri terakhirnya. Ummu Kulthum sebagai putri terakhir dari anak-anaknya yang perempuan. Zainab adalah putri Rasul alaihissalam yang pertama. Ini adalah pendapat yang sahih, pendapat yang masyhur, bahwa Zainab adalah putri Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama. Setelah Al-Qasim, maka yang berikutnya adalah Zainab. Beliau adalah putri Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama. Kemudian urutannya setelah itu Ruqayyah. Kemudian urutannya setelah itu Ruqayyah. Inilah yang masyhur dan yang sahih, bahwa urutannya adalah Zainab, kemudian Ruqayyah. Adapun Fatimah dan Ummu Kulthum, Fatimah dan Ummu Kulthum, maka para ulama berbeda pendapat mana yang lebih dahulu, apakah Ummu Kulthum atau Fatimah, apakah Ummu Kulthum atau Fatimah yang terlebih dahulu. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang rajih, dan inilah pendapat yang masyhur, bahwa yang lebih dahulu atau yang lebih tua adalah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum lebih tua dari Fatimah. Namun di sini penulis atau pengarang di sini al-muallif, beliau berpendapat bahwa Ummu Kulthum paling muda. Ummu Kulthum yang lebih muda dari Fatimah. Namun pendapat yang sahih bahwa Fatimah lebih muda daripada Ummu Kulthum. Inilah 4 putri Rasul alaihi salatu wassalam. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Urutannya demikian. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Dan di sana diriwayatkan bahwa dalam sebuah athar diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Fatimah itu lebih tua dari Ummu Kulthum. Namun dalam riwayatnya terdapat kelemahan, sehingga pendapat yang rajih bahwa yang lebih tua adalah Ummu Kulthum dan yang termuda adalah Fatimah. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Al-Fath. Qala pada bait yang berikutnya, "Fattahiru at-tayyibu Abdullah." At-tahiru at-tayyib wa at-tahiru at-tayyibu Abdullah. Wa qila kullu ismin li fardin zahi. Dan at-tahir at-tayyib yaitu Abdullah, dan at-tahir at-tayyib yaitu Abdullah. Maksudnya apa? Yang termasuk dan juga diantara anak-anak Rasul alaihissalam adalah Abdullah yang dilakopi dengan At-Tahir dan At-Tayyib. Jadi Abdullah ini memiliki dua lakop, dua julukan, At-Tahir dan At-Tayyib. Sehingga anak-anak Rasul alaihissalam dari jenis laki-laki, jadi Rasul punya anak laki-laki dan perempuan. Perempuan ada empat, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Adapun yang laki-laki dari putra Rasul alaihissalatu wassalam adalah yang pertama Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Dan julukan Abdullah adalah At-Tahir At-Tayyib. Waqila kullu ismin li fardin zahi. Wakila, ada yang berpendapat di sini, penulis Al-Imam Ibn Abi Al-Izz, beliau mendhaifkan pendapat yang ini. Beliau mengatakan ada pendapat yang lemah yang selain dari ini, bahwa At-Tahiru Tayyibu Abdullah, bahwa itu semua adalah tiga nama untuk tiga putra yang berbeda, untuk tiga anak yang berbeda. Jadi At-Tahir itu sendiri, At-Tayyib itu sendiri, Abdullah itu sendiri. Sehingga anak Nabi alaihissalatu wassalam ada lima. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat bahwa setiap dari tiga nama itu masing-masing adalah anak yang berbeda dari yang lainnya. At-Tahir, At-Tayyib dan Abdullah. Ada lagi yang mengatakan bahwa At-Tahir dan At-Tayyib itu adalah satu orang, satu nama untuk satu anak, dan Abdullah nama untuk anak yang lain. Sehingga anak Nabi AS ada lima, ada empat menurut pendapat yang ini. Menurut pendapat yang pertama tadi, bahwa At-Tahir itu anak sendiri, anak yang berbeda dari At-Tayyib dan juga dari Abdullah, sehingga putra Nabi AS ada lima. Ada lagi yang mengatakan At-Tahir dan At-Tayyib itu adalah satu orang, satu anak. Abdullah anak yang berbeda, sehingga ada dua anak Nabi AS yang anak lagi, berarti menurut pendapat ini adalah ada empat. Qasim, Ibrahim, Abdullah, sama At-Tayyib dan At-Tayyib, At-Tahir. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, apa yang disebutkan oleh muallif dalam bait ini, dalam kitab ini, beliau mengatakan bahwa itu hanya julukan. At-Tahir dan At-Tayyib itu adalah julukan, dua nama julukan untuk Abdullah. Dan anaknya adalah Abdullah, bukan At-Tayyib dan At-Tahir. Inilah pendapat yang kuat. Dan At-Tayyib dan At-Tahir itu adalah julukan untuk Abdullah. Kenapa dijuluki dengan At-Tayyib At-Tahir? Dijawab oleh para ulama, dikarenakan dahulu Abdullah lahir setelah datangnya Islam, setelah diangkatnya Rasul alaihissalam menjadi seorang nabi. Sehingga dia dijuluki dengan At-Tahir yang suci, At-Tayyib yang baik, adalah Abdullah. Kesimpulannya dari ini semua bahwa Rasul alaihissalam memiliki keturunan hanya dari istri beliau yang bernama Khadijah, kecuali Ibrahim. Dengan kesepakatan para ulama, Adapun putra beliau, maka jumlahnya adalah 3. Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Dan putri beliau, jumlah keseluruhannya adalah 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Zainab dinikahi oleh Abul As ibn Rabi'ah, dan dia punya keturunan dengannya, Abul As bin Ar-Rabi'. Adapun Ruqayyah, maka beliau dinikahi oleh Uthman ibn Affan dan meninggal di masa Uthman masih hidup. Kemudian Uthman menikahi saudarinya Ummu Kulthum. Maka Uthman menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW, yang dengan itulah beliau dijuluki dengan Dzun-Nurain, pemilik 2 cahaya. Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu dinikahi oleh Uthman ibn Affan. Jadi setelah meninggalnya Ruqayyah, maka Uthman bin Affan mengambil adiknya, putri Rasulullah SAW, adiknya Ruqayyah, Ummu Kulthum. Adapun Fatimah, maka Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lahirlah dari Fatimah cucunya yang bernama Al-Hasan dan Husain. Kemudian ada sebuah masalah al-fiqhiyah, masalah terkait fiqih, yaitu terkait hukum berkunyah dengan kunyah Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa kunyah Nabi? Abul Qasim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau melarang dari berkunyah dengan nama kunyah beliau. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tasammau bismi wala takannau bikunyati. Pakailah namaku dan janganlah kalian memakai kunyahku. Silakan namakan kalian, namai kalian dengan namaku, yakni Muhammad, dan janganlah kalian menggunakan kunyahku, yakni Abul Qasim. Dan di sini para ulama ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa berkunyah dengan nama Abul Qasim, dengan kunyah Rasulullah SAW, itu hukumnya terlarang secara mutlak, baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Berdasarkan hadis ini, Rasul mengatakan, tasammau bismi wala takannau bikunyati. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan pendapat Adz-Dzahiriyah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dilarang itu adalah menggabungkan antara nama dengan kunyah. Maksudnya apa? Berarti orang yang bernama Muhammad, maka tidak boleh bagi dia untuk berkunyah dengan Abul Qasim. Jadi yang dilarang itu adalah penggabungan antara nama dengan kunyah. Rasul mengatakan, tasammau bismi, gunakan namaku dan jangan gunakan kunyahku. Maksudnya yang dilarang itu adalah penggabungan antara namanya Muhammad dan kunyahnya Abul Qasim. Namun jika dia namanya bukan Muhammad, maka boleh dia berkunyah dengan Abul Qasim. Pendapat yang ketiga, bahwa boleh, hukumnya boleh berkunyah dengan nama Abul Qasim. Dan larangan dalam hadis itu hanya berlaku di masa hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Larangan menggunakan kunyah Abul Qasim itu khusus di masa hidupnya Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun setelah wafatnya beliau, maka boleh seseorang menggunakan kunyah beliau. Dan inilah pendapat yang rajih, inilah pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Dikarenakan sebabnya adalah, dan sebab hukum larangan ini adalah gangguan terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul terganggu apabila ada orang yang berkunyah dengan kunyah beliau. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau lewat pasar. Di pasar, maka ada seorang yang memanggil, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim." Maka Rasul menoleh. Rasul mengira dirinya yang dipanggil. Maka orang itu mengatakan, "Ma'anika ya Rasulullah, aku tidak bermaksud memanggilmu ya Rasulullah." Maka ini tentu mengganggu dan terganggu Rasulullah SAW dengan yang seperti ini. Maka Rasul mengatakan, "Tasammau." Dalam hadis tersebut, kelanjutannya Rasul setelah mendengar peristiwa yang seperti ini, maka Rasul mengatakan, "Gunakanlah namaku dan jangan gunakan kunyahku." Gunakanlah namaku dan jangan gunakan kunyahku. Maksudnya, dan illah sebab hukum hak keharaman tersebut karena mengganggu. Mengganggu Rasul alaihissalatu wassalam dan terganggu Rasul. Tidak pantas. Allah mengatakan, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah." Dan tidak pantas bagi kalian mengganggu Rasulullah. Tidak pantas bagi kalian untuk membuat gangguan terhadap beliau. Tentunya, jika ada kembaran Nabi SAW yang memiliki nama Abul Qasim, di saat ada yang memanggil Abul Qasim, Rasul menoleh. Maka mengira dirinya yang dipanggil. Ternyata tidak. Ini tentu tidak sopan. Ini tentu perbuatan yang sangat mengganggu Nabi SAW. Saya kesimpulannya bahwa larangan tersebut hanya berlaku di masa hidupnya beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga di antara yang menunjukkan pendapat ini, bahwa di sana ada ulama-ulama tabi'in, senior para ulama tabi'in, mereka berkunyah dengan Abul Qasim dan bahkan mereka bernama Muhammad dan juga berkunyah dengan Abul Qasim. Dan berkunyah dengan Abul Qasim seperti cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga para tabi'in mereka berpendapat dan memahami bahwa yang dilarang itu adalah di masa hidupnya Rasul. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mulaqqin dalam kitabnya Ghayatul Usul, nama-nama para tabi'in bahkan ulama-ulama tabi'in yang mereka itu memiliki nama Muhammad dan berkunyah dengan Abul Qasim. Dan banyak perawi-perawi hadis yang mereka berkunyah dengan Abul Qasim menunjukkan bahwa pendapat ini yang kuat bahwa yang dilarang itu adalah di masa hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun nama beliau Muhammad, maka boleh kita bernama dengan nama tersebut. Kenapa? Apakah tidak mengganggu Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Boleh kita menggunakan nama Muhammad dan dikarenakan tidak adanya kesamaan dan tidak mengganggu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah dipanggil oleh sahabatnya dengan nama Muhammad. Dan juga yang dilarang, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dah." Janganlah kalian memanggil panggilan untuk Rasul sebagaimana panggilan kalian untuk sebagian kalian. Jadi janganlah kalian memanggil Rasul seperti kalian memanggil sahabat-sahabat kalian. Maka diharamkan bagi para sahabat memanggil Nabi kita alaihi salatu wasalam dengan nama Muhammad. Maka tidak ada para sahabat yang mengatakan dan memanggil Rasul dengan "Ya Muhammad." Allah larang dalam Al-Quran. Sehingga mereka ketika memanggil Rasul, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah," atau "Ya Abul Qasim," memanggil dengan Abul Qasim. Sehingga ketika Rasul dipanggil dengan, ketika ada yang memanggil dengan nama "Ya Muhammad," Rasul tidak menoleh karena tahu yang dipanggil bukan beliau. Rasul tidak menoleh karena tahu yang dipanggil bukan beliau. Tapi kalau Abul Qasim, maka tidak ada larangan. Tidak ada larangan kita memanggil Nabi SAW dengan kunyah beliau, Abul Qasim. Sehingga ketika yang dipanggil adalah kunyahnya, maka Rasul menoleh. Mengira bahwa beliau yang dipanggil. Sehingga dengan ini terganggu Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan bait yang berikutnya. Qala wal kullu fi hayatihi dhaqul himam. Wal kullu fi hayatihi dhaqul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi 'am. Semua anak beliau, wal kullu yani semuanya, yani semua anak-anak beliau alaihi salatu wassalam, fi hayatihi dalam masa hidupnya Rasul, dhaqul himam, meninggal. Semua anak beliau meninggal di masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabadahu Fatimatun binisfi 'am, sedangkan putri beliau yang bernama Fatimah, maka dia wafat setengah tahun, yakni 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Fatimah, maka dia wafat setengah tahun sepeninggal beliau, sepeninggal Rasulullah. Yakni seluruh anak-anak Rasul alaihi salatu wassalam itu semua meninggal di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Fatimah. Adapun terkait anak-anak laki-laki dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka mereka meninggal di usia mereka yang masih kecil. Dari Al-Qasim meninggal di usia yang masih kecil, demikian juga Abdullah meninggal di usia yang masih kecil, Ibrahim meninggal di usia yang masih kecil. Semua anak laki-laki Nabi alaihi salam meninggal di usia yang sangat kecil. Dan terkait putri-putri beliau alaihi salatu wassalam, maka mereka semua, putri-putri Rasul alaihi salatu wassalam, mereka hidup sampai besar dan mereka semua menganut agama Islam dan mereka semua berhijrah, ikut Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah. Seluruh anak-anak Rasul salam yang perempuan, mereka mendapati Islam dan mereka memeluk agama Islam dan berhijrah bersama Rasul alaihi salam ke Madinah. Kecuali Fatimah, wa ba'dahu Fatimah, yakni kecuali Fatimah, maka dia wafat setelah bapaknya, setelah ayahnya, setelah Rasul. Ini anak-anak Rasul semuanya wafat sebelum wafatnya Rasul, di masa hidupnya Rasulullah, kecuali Fatimah. Maka Fatimah dia wafat kapan? Setengah tahun setelah Rasulullah SAW meninggal. Ini setengah tahun 6 bulan berikutnya. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, Aisyah berkata bahwa Fatimah hidup sepeninggal ayahnya 6 bulan setelah itu. Dan juga dinukil oleh Ibnu Hajar al-Ittifaq, sepakat para ulama bahwa Fatimah adalah wanita atau keluarga Rasul alaihi salatu wassalam yang pertama kali menyusul beliau alaihi salatu wassalam. Yani pertama kali meninggal, pertama kali wafat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum keluarganya sendiri, sebelum istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam, sebelum ada yang wafat dari keluarga Rasul setelah wafatnya Rasul, kecuali Fatimah. Maka Fatimah yang pertama kali meninggal dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan inilah pendapat yang masyhur, yakni Fatimah hidup setengah tahun sepeninggal Rasul alaihi salam. Inilah pendapat yang sahih dan pendapat yang masyhur. Di sana ada yang mengatakan bahwa, dan juga pendapat yang masyhur bahwa Fatimah di saat meninggalnya beliau berusia 24 tahun. Di saat meninggalnya Fatimah hanya berusia 24 tahun. Inilah pendapat yang masyhur. Ada lagi yang mengatakan selain itu, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 21, namun yang masyhur adalah 24. Fatimah meninggal di usia beliau 24 tahun. Dan yang menjadi imam untuk mensolati jenazahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah memiliki banyak keutamaan. Memiliki banyak keutamaan. Cukup sebagai keutamaannya adalah sebagai sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah itu adalah sayyidah nisa'i ahlil jannah. Pemimpin wanita ahli al-jannah. Pemimpin wanita penduduk surga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwa dia adalah pemimpin ahli al-jannah. Dan Fatimah adalah putri Nabi SAW yang termulia. Fatimah adalah putri Rasulullah SAW yang termulia. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa Fatimah adalah wanita termulia di alam ini. Fatimah adalah wanita termulia afdalu nisa'il alamin di alam ini. Sehingga dengan itu, dia mendapat gelar pemimpin ahli al-jannah. Dan juga dikarenakan juga Fatimah hanya dialah putrinya sendiri yang menyaksikan wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau mendapat pahala yang besar. Menjadi tabungan beliau. Tabungan pahala. Di saat beliau mendapati masa wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun anak-anak Rasulullah alaihi salatu wassalam selain Fatimah, maka itulah tabungan untuk Rasul. Jadi anaknya Rasul meninggal semua di masa hidupnya Rasul itu semua sebagai tabungan pahala untuk Rasulullah SAW. Dan Fatimah, dia yang menyaksikan ayahnya meninggal, maka dia mendapat pahala yang lebih daripada putri-putri yang lainnya. Dan juga daripada anak-anak Fatimah, anak Rasulullah SAW yang lain. Sehingga anak Rasul yang paling mulia adalah Fatimah. Tapi itulah terkait keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Ila huna sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.